Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang kita sama pelajari tadi malam, dan lebih tepatnya adalah memuraja'ah dari satu bab, dari bab-bab yang sangat penting di dalam agama ini, bab raqa'iq, bab kelembutan hati. Kita sudah dua malam bahas tentang hati. Tadi malam di antara tanda-tanda hati yang sakit atau hati yang tidak sehat lagi. Pada malam ini, saudaraku yang kucintai karena Allah, kita harus sama menyadari bahwa sesungguhnya hati kita adalah sumber segala kebaikan apabila ia baik. Apabila hati itu buruk, maka ia sumber segala malapetaka. Karenanya para ulama ketika menyebutkan tentang iman, qaulun wa amal, satu ucapan dan satu amal. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, dan i'tiqad dalam hati, wa amalun bil arkan, dan amal dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ia bisa kokoh, tinggi menjulang, bahkan lebih dahsyat dari gunung. Tetapi bisa saja iman itu hilang di hati kita, bahkan satu pun nama iman tidak ada lagi dalam hati itu. La ilaha illallah. Kita juga harus ingat di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Pengen gagah, tinggi, Allah tak lihat itu. Putih, tak Allah tak lihat itu. Gemuk, Allah tak pandang itu. Atau cuma kurus, tinggi, Allah tak lihat itu. Atau juga pendek, hitam, kulit kolek, mata tablolang, poi godang, Allah tak lihat itu. Yang Allah pandang apa? Wa ammu, wa amwalikum, Allah juga tidak lihat harta kalian. Tapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Tetapi jangan hanya sampai kepada lafaz ila qulubikum, kepada hati kalian. Karena seingat saya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ia betul-betul mempertegas perkara ini. Karena sebagian orang menyebutkan hanya sampai riwayat ila qulubikum, sehingga penafsirannya beda. Allah tak lihat bentuk rupa kalian, Allah tak pandang bagaimana harta kalian, yang Allah lihat hati kalian, amal kalian tidak. Makanya riwayat wa a'malikum mesti disambung. Karena ada jalur lain. Ya, di dalam ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ila wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal kita. Dan seseorang amalan dia baik apabila hati dia baik. Karena itulah kita harus paham, kita harus mengerti apa di antara perkara-perkara yang membuat hati kita menjadi rusak. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka ambil ia sebagai musuh, bukan sebagai konco arek, bukan sebagai kawan, tapi ambil ia sebagai musuh yang akan terus menggoda anak manusia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id, di mana ia akan menyeru, mengajak golongannya agar mereka menjadi pengikut neraka yang menyala-nyala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menyebutkan, wala tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya bagi kalian syaitan itu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Hanya saja syaitan itu menyeru kalian untuk berbuat buruk, berbuat keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan selalu melakukan talbis dan wuru. Talbis artinya menampakkan satu kebatilan dalam rupa kebenaran. Dipandang elok, dilihat baik, tapi isinya racun yang berbisa. Adapun ghurur adalah satu kesesatan atau kebodohan dianggap benar dan yang jelek dianggap bagus. Sebabnya ada syubhat dan kerancuan. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan selalu menyusup ke dalam hati manusia. Dan itu tergantung bagaimana tingkatan kesadaran dan kelalaian manusia itu. Jadi kita harus waspada dari tipu daya setan. Pada kesempatan ini kita coba memahami celah-celah dan pintu-pintu yang dimasuki setan. Sifat-sifat manusia yang dipandang sifat-sifat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak terpuji. Maka apabila kita buat sifat itu, syaitan akan masuk, menyusup ke dalam hati kita. Yang pertama adalah marah. Marah ini itu pintu masuknya syaitan. Karena ketika seorang marah, hilang akal. Dan pas ketika pasukan akal ini sudah kurang, syaitan masuk. Pasukan syaitan masuk, menyerang. Dan selagi manusia marah, syaitan akan terus mempermainkannya. Makanya di antara nasihat Rasulullah, la ta'bab, jangan marah. La ta'bab, jangan marah. La ta'bab, jangan marah. Jangan marah. Berat sekali. Berat. Sangat berat sekali. Apalagi manusia ini, ada orang yang diberikan, ditakdirkan tipe dia pemarah luar biasa. Tapi ada pula yang pemarah tapi cepat pula redanya, hilang. Ada tipe yang selanjutnya, pemarah lambat hilangnya. Oh, ini paling bahaya. Kalau yang pertama tadi mendingan. Ada pula lambat marah, lambat pula hilangnya. Ada pula lambat marah, cepat hilangnya. Ah, ini bagus. Ini. Lambat marah, cepat hilang. Namun yang jelas, marah tidak akan mendatangkan kebaikan. Kecuali kalau dia marah karena Allah. Karena marah karena Allah adalah sesuatu yang terpuji. Artinya ketika syariat Allah telah dilanda, telah dilanggar oleh orang, baru dia marah. Pas. Jadi habbulillah wa abghadulillah, cinta kepada Allah, marah kepada Allah adalah menyandarkan seluruh. Makanya ada sebuah hadis yang sanadnya dhaif tapi maknanya betul ini. Tidak beriman kita sampai hawa nafsu kita mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Jadi manusia itu punya sifat marah. Bukan tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Apa contoh boleh marah? Seperti Sa'ad ibn Mu'az. Kalau sempat saya tengok istri saya jalan sama lelaki, saya penggal lehernya. Itu bayangkan itu. Marahnya Sa'ad bin Mu'az. Terdengar berita itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira jawaban Rasul? Rasul malah bertanya, apakah kalian ya heran? Ya, sesungguhnya aku lebih cemburu ya daripada Sa'ad bin Mu'az, dan Allah juga cemburu. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasul, jangan heran kalian kata Rasul, Allah jauh lebih cemburu kepada Sa'ad ibn Mu'az. Allahu akbar. Berarti ada saatnya marah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Makanya ada hukum seorang yang dayus. Seorang yang dayus. Barakallahu fikum. Apalagi contoh marah yang disyariatkan, asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap tegas kepada orang kuffar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat-sahabat yang sudah lama mengaji berbuat perkara yang tidak baik, Rasul merah wajahnya. Marah beliau. Tapi kalau orang-orang baru-baru, biasa saja Rasul. Barakallahu fikum. Ini contoh. Maka ada satu buku yang bagus, Sa'ad Canda, Tawa dan Marah Rasulullah. Ini bolehlah kita pelajari kapan Rasul marah, kapan Rasul bercanda. Rasul juga bercanda. Iya, ada saat-saat marahnya kita. Tapi mudah-mudahan kalau orang beriman tuh marah, dia setan takut. Beda dengan orang jahil, orang fasik. Kalau marah setan dekat. Nah, itulah pokoknya jadi standar marah ini. Marah yang syar'i adalah ketika seorang itu marah setan takut. Tapi ketika seseorang itu marah setan mendekat, itu tanda ghadab yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Ini standar. Kemudian yang kedua, pintu atau celah setan itu masuk adalah hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, di mana tidak dikontrol hawa nafsunya itu oleh din, oleh agama. Karena din ini adalah aturan hidup. Din ini aturan hidup. Maka di saat itulah pintu setan telah ia buka. Karena itu kita harus terus melihat bagaimana hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan hawa nafsu itu harus dibimbing. Harus dididik, bukan dimatikan, tapi diarahkan ia sesuai dengan agama Allah. Dibentuk ia dengan tarbiyah syar'iyah. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah nafsu kita dengan Ramadan ini. Dengan Ramadan. Tetapi apabila hawa nafsu itu terbimbing oleh syariat, tiada tercela padanya. Tiada tercela, tercela padanya. Sampai Rasul menyebutkan wa fi bu'di ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan salah seorang kalian itu, dalam kemaluan setiap kalian itu ada sedekah. Allahu akbar. Ini tandanya di mana hawa nafsu bisa berbuah barokah. Tapi apabila ia tidak berjalan dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu pintu setan telah ia buka dan setan akan menutupi hatinya, mengelabuinya la ilaha illallah. Pintu setan berikutnya adalah hasad. Apa makna hasad di sini? Dengki atau iri yang negatif. Hasad. Karena ada iri yang boleh. Di antara iri yang boleh, apabila ada seorang yang kaya, dia rajin sedekah, rajin wakaf. Lalu terlihat oleh seseorang, kalau saya kiranya saya dapatlah saya harta seperti dia, punya pula saya sawit 20 hektar itu, mah. Oh. Saya bantu dede pergi belajar, misalkan begitu. Ya. Barakallahu fikum. Saya bantu para penuntut ilmu. Itu boleh iri seperti itu. Atau ketika ada seseorang yang rajin menghafal Al-Quran, terdengar bacaannya oleh tetangganya, Duai kira gerangan, andai saya juga punya Al-Quran seperti yang ia. Andai saya bisa ya membaca Al-Quran seperti yang ia baca. Allahu Akbar. Dia iri. Lalu iri yang terpuji ini adalah dengan bertekad untuk agar dirinya juga seperti dia. Iri yang tidak terpuji dalam makna dengki adalah dia bertekad dapat nikmat itu bersamaan dengan itu, hilang nikmat itu pada orang itu. Nah, itu yang tidak terpuji. Ya, membenci datangnya nikmat kepada orang lain, berharap datang pada diri dia. Nah, itu dengki. Ini hasad. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Umpamanya tengok orang dia punya apa ya? Punya kira-kira yang kita buat dengki sama orang apa kira-kira? Ya, tiba-tiba dengki aja enggak begitu setannya. Setan itu dia dimulainya dari awal. Pamannya dulu waktu kecil-kecil kita sering berantem sama dia. Kebetulan jadi tetangga kita kaya dia, itu udah bahaya tuh. Atau dulu lawan saing kita, kebetulan istri kita, dia pula nak melamar duluan kita. Itu dah bahaya tu. Atau dia kebetulan kita nak melamar, duluan dia, ngantar kain panjangnya. Itu dah. Maka saat itulah setan akan masuk. Barakallahu fikum. Atau orang dapat harta, atau ada orang dapat istri dia 4 karunia Allah. Ada. Bahaya ni orang. Itu termasuk iri juga. Itulah pintu setan akan masuk kepada orang. Ya, barakallahu fikum. Yang keempat, tamak. Tamak ini, manusia tak akan pernah puas-puas dengan dunia. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi bidinihi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 2 ekor serigala lapar yang lepas di sekumpulan kambing. 2 serigala lapar lepas di kandang kambing lah, tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Luar biasa kan? Serigala lepas di tengah-tengah kambing, taklah lebih dahsyat dari kerakusan seorang anak manusia, dari ketamakan seorang anak manusia. Ini yang bahaya. La ilaha illallah. Jadi berat dunia, diuji dengan dunia ini berat, Pak. Luar biasa. Tidak ada cerita. Karena itu kalau tidak berangkat dari niat ikhlas, tidak selalu memahami bab raqaiq, tertipu dan tertipu kita dengan kehidupan dunia ini. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah itu kan tidak berdoa untuk kaya, Pak. Rasul itu cuma doa terhindar dari Rasul itu berdoa rizki yang halalan thayyibah. Kalau halal lagi baik, aman. Makanya di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, sebenarnya awal ayat itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makan di muka bumi ini apa yang halal lagi baik. Berarti suruh makan yang halal lagi, Pak. Baik. Jangan ikuti tipu daya setan. Di sini, Pak, ada sebuah isyarat. Kalau kita makan yang tidak baik-baik, maka dengan demikian kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Kalau rizki dan tidak baik lagi, maka saat itulah kita mudah mengikuti langkah-langkah setan. La ilaha illallah. Berat kalau diuji dengan dunia itu, berat, Pak. Berat. Hatta ustaz-ustaz juga seperti itu, berat. Kadang ustaz-ustaz yang di kota itu ngomong sama saya, Pak. Ya, menunjukkan beratnya ujian di kota. Luar biasa. Ala kulli hal, zaman ini zaman fitnah. Di antara pintu masuknya setan berlebih-lebihan dalam makan. Berlebihan dalam makan. Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tak suka, tak cinta kepada orang-orang yang berlebihan. Jadi jangan sampai berlebihan. Selalu mengikuti syahwat kita. Minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Kita ini habis sama kuliner, Pak. Asli. Apalagi siaran-siaran itu kan. Habis sama kuliner. Kalau kita tengok kehidupan Rasul dalam makan, tengok dalam hadis Syama'il Muhammadiyah dan yang lainnya, Rasul tidaklah pulang dari masjid kecuali setelah terbit matahari. Para sahabat juga demikian. Itu baru mulai para sahabat bekerja. Sebab letak keberkahan itu mereka pahami. Kalau orang tua-tua kita kan, apalagi kalau yang jualan, buka kedai itu sebelum matahari terbit. Karena kata Rasul, berkah itu ada di waktu pagi. Salah tafsir hadis. Karena Rasul menyebutkan Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Iyalah, mak-mak di kampung saya di Ludai sana itu pergi motong karet sebelum sholat subuh. Nah, nanti kalau udah pagi itu, kalau berangkat sebelum subuh, nanti apa? Nah, getah karet itu enggak keluar lagi, dah panas. Sebelum subuh itu kan pagi-pagi barokah. Bahkan ada yang berangkat kerja, buka kedai dia sebelum burung mandi katanya. Karena barokahnya di situ. Salah tafsir hadis. Saat Rasul menyebut seperti itu, tapi Rasul juga praktek. Ternyata barokah bagi mereka itu dimulakan harinya oleh mereka dengan zikrullah, zikir di masjid. Setelah itu baru mereka bertebaran di muka bumi ini. Fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Ya, barakallahu fikum. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok sampai sini tadi? Apa tadi? Ya. Ayo, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Setelah terbit matahari pulang ke rumah, ditanya sama istri-istrinya, apa yang ada hari ini? Oh, ada. Kemarin ada yang kasih kita ini ya Rasulullah. Ah, maka. Atau ada, masih ada sisa belanja, maka. Oh, kalau tak ada, oh biarlah hari ini saya puasa, kata Rasulullah. Bayangkan itu, Pak, cara pola makan Rasulullah. Kalau kita, jangan bilang lagi. Maka urusan makan memakan ini bahaya, Pak. Ada beberapa tingkatan. Satu, ada orang yang tingkatan ekonomi paling rendah. Apalah sayang saya makan hari ini nanti. Tak ada uang lagi ya, beras tak ada. Naik ekonominya dia mikir, apalah menu makanan saya hari ini. Ikan gulai atau goreng macam-macam. Rendang atau apa. Ada tingkatan yang ketiga lagi, di manalah saya nanti makan, restoran ini atau rumah makan itu. Ada tingkatan keempat, siapalah orangnya saya makan hari ini. La ilaha illallah. Jadi habis kita sama makan-makan. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati, makanan itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Apalagi Ramadan. Kalau dikumpulkan sisa-sisa makanan kaum muslimin ini, Pak, akan bisa memberikan makan sekian penduduk miskin di bumi ini. La ilaha illallah. Makanya mubazir itu dimasukkan ke dalam kategori ikhwan syaitan, konco arek setan. Mau konco arek sama orang gila? Tak mau, tapi cantik dia. Umurnya baru 25, cantik. Orang gila cantik, dah ada orang mau kawan. Ya, Kalau enggak percaya coba bareng ke Pekanbaru sama orang gila. Cantik loh. Enggak ada orang mau. Karena dia gila. Sekarang mau enggak kunco arek sama setan. Enggak ada orang mau. Sama orang gila aja tak ada tak mau. Apalagi sama sama setan. La ilaha illallah. Apalagi di antara pintu masuk setan. Ya. Bakhil. Kikir. Ah, kikir ini bahaya. Punya harta kikir. Melepaskan uang 100 ribu. Betapa sulitnya dia. Makanya kata para ulama, ketika Allah menyebutkan wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu dengan harta kamu dan diri kamu. Kenapa dimulai dengan harta baru diri? Padahal kalau perang itu kan dengan nyawa dulu. Tapi kenapa dimulai dengan harta? Berjihad kalian dengan harta kalian. Karena orang paling sulit itu pak mengeluarkan hartanya. Kalau tidak percaya tengoklah rela dia tak makan apa-apa. Tak keluar uang gambar datuk dari saku dia. Padahal jumpa dengan konco areknya. Ya, rela tak makan apa-apa. Walaupun cuma minum air putih saja. Uang dompet dia tebal di sini. Rela dia. Padahal sudah bertahun-tahun dengan sahabatnya tak jumpa. Atau kadang orang tuanya. Atau kadang adik dia, kakak dia. Rela tak makan apa-apa. Asal tidak keluar gambar apa uang cap Pak Datuk. Itu dahsyatnya harta nih pak. Dahsyat harta itu. Maka Allah Ta'ala sebut wajahadu bi amwalikum. Berjihad kalian dengan harta kalian. Harta dulu. Karena mengeluarkan harta ini paling sulit. Kalau orang mau gotoroyong apa? Mau orang tapi mengeluarkan harta ini berat pak. Nah, itu dahsyatnya harta ini. Barakallahu fikum. Kemudian apalagi sumber masuk setan, takut miskin. Takut miskin. Rasul itu sebut fawallahi mal faqra ahli ahsha alaikum walakinni ahsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Ini Allah kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir jika dunia dibentang luaskan atas kalian seperti telah diluaskan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba, lalu mereka dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang-orang dahulu, kalian dibinasakan oleh dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu dibinasakan oleh dunia. La ilaha illallah. Bahaya pak. Makanya jangan takut miskin kita. Kalau miskin, miskinlah. Cuman kita diminta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Rizki yang baik. Nah, jangan takut miskin. Makanya di antara penyakit yang membinasakan umat, penyakit wahan itu adalah cinta dunia, takut mati. Takut mati itu apalagi kan dimakan nanti. Apalagi manalah kamu kerja nanti. La ilaha illallah. Tidak ada juga orang tua bilang sama anaknya, apalah yang kalian makan lagi peninggalan saya nanti. Tidak ada orang seperti itu. Cuman hakikatnya, apalah kerja kalian kalau saya tak ada nanti lagi. Itu pak. Barakallahu fikum. Kemudian, apalagi pintu masuk setan, fanatik mazhab. Atau fanatik dengan adat istiadat. Atau fanatik kesukuan. Makanya antum hati-hati. Kalau ada acara buat apa? Acara suku. Atau acara begini. Acara ikatan persatuan orang Ludai misalkan. Atau orang persatuan ini. Itu tengok dulu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang itu bergembira dengan golongan-golongan mereka. Bukan tak boleh bersuku, tapi jika ada satu sifat fanatisme di sana, dibangun. Nanti kan kalau tidak pribadi-pribadi beriman di sana, akhirnya loyalitas mereka atas suku mereka, atas kampung mereka, coba-coba ganggu orang Songgan sama orang Ludai. Kan bahaya tuh. Padahal sama-sama beriman. Baik. Kemudian apalagi pintu masuk setan, ini yang terakhir. Su'un. Su'udzan, buruk sangka. Belum ada apa-apa. Dah buruk sangka. Buruk sangka ini bahaya. Makanya Allah sebut secara khusus dalam Al-Quran untuk menjauhi buruk sangka. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhi buruk sangka, jauhi banyak-banyak prasangka buruk. Prasangka buruk itu dosa, kata Allah Ta'ala. Kemukakan seuzur, berikan 1000 uzur kepada saudara kita. Mungkin dia begini, mungkin dia begini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari tipu daya setan. Malam ini malam ke-21. Artinya sudah masuk kita pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Manfaatkan malam-malam kita di bulan Ramadan dalam waktu yang cuma tinggal beberapa malam lagi. Berdoalah kepada Allah sehusuk-husuknya, ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan agar kita selamat dari neraka, dosa-dosa kita diampuni. Di mana Rasul memanfaatkan malam-malam 10 terakhir betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah, bukan sibuk dengan apa yang ada setelah lebaran. Tidak. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada kita bersama untuk beramal dan istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.